Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan poin yang ke-10 dari bab yang kedua, yaitu Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimin ayyakunu minal mutamassikina bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahum an-nasru wa hatta yadkhulul jannata bifadlillah wa syafa'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baca. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam akan diberikan teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Iya. Beliau mengatakan dalam bab atau dalam poin yang ke-10 di sini bahwa al-firqatu najiyah at-ta'ifa al-mansurah ahlul hadith itu ahlus sunnah wal jamaah, ini semuanya nama yang sama. Nama-nama yang sama. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ta'ifa al-mansurah, kemudian as-salaf, ini semuanya adalah nama yang sama. Tad'ul muslimin ayyakunu minal mutamassikin, menyeru kepada kaum muslimin, seruan-seruannya kepada kaum muslimin, ayyakunu minal mutamassikin bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, hatta yuktaba lahumun nasr, hingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pertolongan Allah. Wa hatta yadkhulul jannata, dan sampai mereka nanti masuk surga bi fadlillah wa syafaati Rasulullah sallam, hingga mereka masuk surga dengan karunia Allah dan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, ahlus sunnah wal jamaah seperti yang telah diterangkan di poin-poin sebelumnya, orang yang mereka sangat semangat untuk benar-benar kembali dan berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa warisan agama yang diwariskan Nabi itulah satu-satunya solusi untuk mengangkat kemuliaan, menjadikan kaum muslimin mulia dan jaya. Tidak ada cara lain. Maka dakwahnya Ahlussunnah tegak di atas keyakinan tersebut, sehingga ketika menyeru muslimin, seruannya itu mari berpegang teguh dengan sunnah yang diajarkan Nabi, yang diwariskan Nabi, sebagaimana yang telah difahami dan dijalani oleh para sahabat Nabi. Itu yakin seyakin-yakinnya kejayaan itu dari pintu situ. Keyakinan inilah yang menjadikan Ahlussunnah senantiasa menyuruh manusia ke situ. Mau dibilang kolot, mau dibilang kuno, mau dibilang picik, mau dibilang tidak berwawasan, gak ada urusan. Yang jelas, yakin seyakin-yakinnya nas-nas Allah tidak ada dustanya. Allah tidak dusta, Nabi tidak berdusta, dan Allah lebih tahu tentang apa yang akan mengangkat manusia pada kemuliaan, sehingga tidak yakin dengan pikirannya sendiri. Kalau antum baca yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya para pejuang-pejuang Islam, aktivis-aktivis Islam, mereka seakan-akan tidak yakin kalau kemenangan itu benar-benar dengan cara berpegang teguh seketat-ketatnya terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi. InsyaAllah kita sudah pernah sampaikan bahwa pertolongan Allah itu pasti dan kemenangan Allah itu pasti. Bagaimana Allah tegaskan, ikhwan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah menjadi kewajiban Allah SWT untuk memberikan pertolongan kepada al-mu'minun, kepada kaum mu'minin. Siapa yang akan ditolong, ikhwan? Mu'minin. Mu'minin itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sedikitpun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang mukmin itu orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan seujung rambut pun. Maka Ahlussunnah semangat sangat yakin bahwa hanya dengan kita mewujudkan dan meyakini nas-nas yang telah diajarkan oleh Nabi, itulah jalan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Sebagaimana pula yang Allah telah tegaskan bahwa Allah akan memberikan kemuliaan, kejayaan, kekuasaan, kekhilafahan kepada orang-orang yang mereka betul-betul beriman dan beramal saleh, beriman dan mewujudkan keimanan dia seperti yang Allah telah ajarkan di dalam kitab dan sunahnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, dalam surat An-Nur ayat yang 24. Surat An-Nur ayat yang 55. Surat An-Nur itu surat yang ke-24, ayatnya ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi wala yumakkinanna lahum dinahum ladir tadallahum wala yubattilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah katakan, ikhwan, di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji. Kepada siapa yang Allah berjanji? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya, dan Allah SWT tidak akan pernah menyelisih janjinya, dan janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti benar. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Nah sekarang, apa janji Allah kepada kaum mukminin yang beramal saleh? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifanahum fil ardi. Allah benar-benar akan memberikan kekhilafan kepada kalian, kepada kaum mukminin, kekuasaan di muka bumi. Kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada orang sebelum mereka. Janji Allah ini ikhwan pernah terlaksana enggak untuk kaum mukminin? Pernah enggak? Pernah. Antum aja kita disuguhi sejarah bahwa kekhilafan Islam secara resmi runtuh tahun berapa? Hah? 1902 berapa? 68 berapa Yusuf? Berapa? 16. Kekhilafan Turki Utsmani runtuh resmi tahun berapa ikhwan? 1920. Hah? 20 berapa? 8, 6, 7, 7 setengah, 24, 1924, belum lama. Sekarang 2017, berapa tahun berarti? Hah? Kalau 2024 berarti berapa tahun? Hah? Kalau 1924 seumpamanya sekarang dianggap 2024 berarti berapa tahun? 100 kurangi 5. Iya. Kurangi berapa? 7. Berarti berapa? 93. 93 itu masih seumur kakek. Masih seumur kakek. Baru kemarin, ibaratnya setahu generasi orang sekarang. Belum lama. Padahal dakwah Nabi tahun berapa kira-kira? Madinah. Nabi tahun lahir tahun 571. Kemudian ditambah katakanlah ini 50 tahun atau 55 tahun sampai di Madinah. Berarti berapa? 571 tambah 55 berapa? Sekitar 600 sekian. Dari 600 sekian sampai 1924 berapa lama ikhwan? Coba. Hah? 1300-an. Lama enggak? Wow, sangat lama. 1300-an tahun. Tapi antum mengenal enggak sejarah kejayaan kaum muslimin yang pernah berdiri 1300-an tahun itu? Kayak terputus. Itulah namanya ghazwul fikr. Antum diputus dari kebesaran kakek moyangnya, sehingga gak kenal kakek moyangnya itu orang hebat-hebat, pahlawan-pahlawan hebat itu gak kenal. Yang dikenalkan itu bahkan orang-orang musyrikin, kafirin, fasik, yang gak punya sejarah ya ini nyambung dengan Islam, gak ada. Kita diputus. Ini termasuk al-ghusul fikri. Cara melemahkan generasi itu diputus dari sejarah kakek moyangnya. biar dia tidak bangkit semangat dia untuk seperti kakek moyangnya yang pernah hebat. Taunya kakek moyangnya itu para penjajah, yang dijajah-jajah itu, kelas budak, kelas-kelas budak. Padahal dulu kakek moyangnya masya Allah. Ah, ini adalah termasuk al-ghusul fikri. Sehingga kita jadi orang yang lemah. Taunya kita ini orang yang sudah kondisi lemah seperti ini, kayaknya dari awal pertama sampai sekarang kita ini lemah. Enggak. Lemah kita baru, kehancuran kita baru berapa tahun kemarin. Ikhwatibillah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mewariskan bumi ini sekitar sepertiga belahan dunia. Itu Umar wariskan untuk kaum muslimin. Sepertiga belahan bumi itu diwariskan kepada kaum muslimin. Luas? Sangat luas. Sangat luas. Dan itu tentu dengan jerih payah darah mereka, harta mereka, jiwa mereka, pengorbanan mereka. Dan itu bagian daripada pertolongan Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafaladhina min qablihim. Allah berikan kekhilafan sebagaimana Allah berikan kepada orang sebelum mereka. Dan Allah gantikan, dan Allah kokohkan, teguhkan agamanya di muka bumi, yang Allah ridha dengan agama itu, sehingga menjadi agama yang berwibawa. Dan Allah gantikan rasa takut dengan rasa aman. Allah gantikan rasa takut dengan rasa aman. Tetapi ini semuanya hanya akan terwujud kapan ikhwan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ketika mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, yang pondasinya telah dibangun oleh Nabi dan para sahabat, dan Allah telah pernah berikan kepada mereka. Ikhwatibillah, kemenangan, kejayaan untuk kaum muslimin itu sudah Allah pastikan. Sebagaimana hadis-hadis yang bicara tentang jangkauan Islam ke seluruh wilayah. Contoh diantaranya Nabi pernah mengatakan kepada Khobab ibni Al-Ad waktu dia disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan besi panas sampai kulitnya melepuh-melepuh. Sehingga Khobab ibni Al-Ad mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tang tasir lana, ala tadu'ulana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan untuk kami dan tidak menolong kami? Apa kata Nabi ikhwan? Ya Khobab, orang sebelum kalian ada yang jasadnya itu ditanam di tanah, kemudian diletakkan di atas kepalanya itu gergaji, lalu dibelah jadi dua. Ada lagi yang mereka disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulang belulangnya, dan itu tidak merubah agama mereka. Kemudian Nabi katakan, wallahi la yutimanna hadzal amra hatta yasira raqib minasan aila hadral maut la yakhafu ilallah. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai nanti ada orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadral Maut, itu tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah semata. Artinya keadilan Islam menyebar, keamanan sangat ini menyebar di mana-mana. Tapi kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu tergesa-gesa. Tapi kalian itu tergesa-gesa. Lihat peringatan Nabi bahwa saat kemenangan Islam itu pasti pasti. Dan Nabi sangat yakin. Nabi sangat yakin. Coba antum perhatikan yakinnya Nabi waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanannya itu dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah, pemuda Quraisy yang ingin membunuh Nabi dengan harapan bisa mendapatkan, bisa memenangkan sayembara 100 ekor unta. Nabi pernah disayembarakan. Barang siapa yang bisa mendatangkan jasadnya Nabi dalam keadaan hidup atau mati, imbalannya 100 ekor unta. Berapa nilainya? Satu ekor unta berapa kira-kira? Harganya? Harga unta kira-kira berapa? Umpamanya 25. 25 kali 100 berapa, ikhwan? 2,5 M. Oh, hadiahnya kalau bisa membawa Muhammad hidup atau mati 2,5 M. Hadiah yang disayembarakan. Suraqah termasuk pemuda yang berusaha untuk membunuh Nabi. Waktu itu tinggal sejengkal. Begitu Suraqah sudah mau mendekat Nabi, kecelungup. Tahu kecelungup? Jadi kakinya terperosok. Celek. Suraqahnya terpelanting. Berdiri lagi, bisa ngejar lagi. Kecelungup lagi. Sampai Suraqah kapok istilahnya dalam bahasa kita. Tobat. Tobat. Sampai dia menawarkan pada Nabi, enggak butuh. Kata Nabi, rahasiakan aja tentang perjalanan kami. Perhatikan, Nabi bahkan menjanjikan kepada Suraqah, Suraqah, mau enggak? Aku pakaikan kepadamu gelangnya Kisra. Oh, Kisra itu kalau sekarang seperti Amerika dan Rusia. Antum sedang di PO, dikejar-kejar orang, belum seberapa pengikutnya, sudah berani menjanjikan, ya ini gedung putih umpamanya, mewariskan gedung putih, gelangnya Kisra. Ini kalau Nabi gak punya keyakinan, gak akan Nabi mengatakan begitu. Yakin dengan masa depan dakwah. Dan perjalanannya harus begitu. Ini bagaimana Nabi menanggung letihnya dakwah dan sengsaranya dakwah, tapi masa depan begitu yakin, gak ada keraguan. Maka antum perhatikan kapan Kisra dihancurkan kaum muslimin, ikhwan? Di zaman Umar ibn Khattab. Di zaman Umar ibn Khattab, istana yang ibaratnya megah menjadi puing-puing, menjadi puing-puing, sehingga betul-betul mereka melihat kehancuran Kisra di tangan kaum muslimin. Dan Umar serahkan itu gelangnya Kisra kepada Suraqah. Nih, ini janji Nabi dulu. Benar janji Nabi. Dan Suraqah menikmati, masih menikmati gelangnya Kisra yang dijanjikan Nabi dulu. Alhamdulillah, masa depan Islam itu sesuatu yang pasti. Satu yang pasti. Sebagaimana Nabi katakan, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Perkara agama ini, Islam ini, itu akan menjangkau ke seluruh tempat sejauh atau di mana tempat terjangkau siang dan malam, Islam akan menjangkau ke situ. Di mana ada tempat terjangkau siang dan malam, Islam akan menjangkau sampai situ. Bi izin azizin atau bidulin dalilin, dengan cara mulia atau dengan hina. Aizan yu'izzullahu bihadal Islam, mulia bagi mereka yang menerima Islam. Wadullan yudhilullahu bihadal kufran, dan dengan kehinaan bagi mereka yang tetap mempertahankan kekafiran. Islam terus akan berjalan dan akan ini menguasai, menjangkau semua tempat yang ada. Masa depan itu di tangan Islam pasti. Kemenangan tangan Islam pasti. Tapi sunatullah menuntut kita untuk berjalan menggapai sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Ikhwatibillah, seperti yang pernah kita sampaikan insyaAllah, di depan mata kita sekarang ini problematika kaum muslimin menumpuk. Kita menghadapi kenyataan umat yang gambarannya itu satu, umat yang lalai akan kampung akhirat. Kaum muslimin yang lalai tentang kampung akhirat. Apa indikasinya? Indikasinya gampang. Kalau pas ada panggilan adzan, kaum muslimin yang jumlahnya ratusan juta. Muslimin di Indonesia berapa? Penduduk Indonesia berapa juta? Sensusnya berapa ikhwan? 280 juta pak. Muslimin berapa persen? Kira-kira 80-an persen. Kalau 80 persen dari 280 berapa juta ikhwan? Bakul pasar. Biasanya simbok-simbok pasar cak-cak-cak-cak. Sekarang ketika adzan dikumandangkan itu yang gemberutuk ke masjid berapa orang? Masjidnya sampai penuh-penuh berjubel atau bahkan komplang. Antum lihat. Sekarang kalau ada konser, ada konser walaupun bayar yang datang bandingkan dengan yang datang ketika ada panggilan adzan. Ini menunjukkan kualitas kaum muslimin ya gitu segitu. Ya begitu. Sehingga seakan-akan tidak tergambar kampung akhirat dalam kehidupan mereka. Tidak ada kepedulian dengan agamanya. Ini problem pertama. Problem kedua, di antara yang melilit kaum muslimin, di antaranya kita kaum muslimin keumumannya dibuat terkagum-kagum, terpesona dengan kemajuan barat yang kafir. Sehingga kebanggaan-kebanggaan itu apabila bisa beridentitas barat, nama, kemudian pakaian, tampilan, sampai makanan, perabot. Itu kalau bisa mendatangkan barang pemanya perabotnya dari Amerika, bangga. Sekarang nama-nama Islam itu kayaknya kelasnya itu kelas pembantu. Ma'ijah, peran pembantu dalam film atau dalam sandiwara. Ma'ijah, Khotijah itu adalah peran-peran pembantu. Kalau yang bos-bos, John. Oke, nama-nama begitu. Kalau pakainya peci, itu kampungan. Kampungan. Kolop, kampungan, deso, klutuk. Sehingga kesannya adalah kesan, ya ini rendah. Tapi kalau pakai jin, kemudian topi pelet, topi melet, topi lidah, gagah. Ini kenyataan begitu. Orang bawa Quran, mungkin pemuda muslim bawa Quran mungkin 1001 di tengah-tengah kehidupan. Tapi kalau bawa majalah, namanya Time atau majalah apalagi, bangga. Ini menunjukkan bagaimana kita dibuat terpesona dengan gebiar kemajuan barat. Padahal ikhwan, di balik gebiarnya kemajuan barat adalah binatang. Binatang. yang mereka pecandu narkoba, free sex, stres, depresi, jiwa yang goncang, itu warna kehidupan orang-orang barat, kehidupan binatang. Apa semuanya yang dibanggakan dari barat? Kita tidak salah mengambil apa yang di barat, tapi kita kualik ngambilnya itu. Yang diambil itu sampah-sampahnya barat, itu yang diambil ke sini. Sampahnya barat. Ilmu teknologinya itu enggak terkuasai, yang banyak dimakan sampahnya. Pornografinya, free sex-nya, kemudian tampilan gilanya. Ini yang diambil. Ini muslimin, kenyataan muslimin yang ada seperti itu. Ini problem. Yang ketiga, di antara problem muslimin itu, kita ini gampang dinabobokkan. Dinabobokkan dengan janji-janji palsu. Oh, kalau sudah mulai menjelang 5 tahunan, oh, kayaknya nasib kaum muslimin mau dibalik. Oh, Masya Allah, mau jadi jagoan yang menang total. Kayaknya begitu. Begitu udah jadi, udah kembali normal lagi, muslimin jadi jongos lagi. Jadi, ya ini seperti kembali asalnya. Kita hanya ditipu terus dengan janji-janji 5 tahunan. Dan gak kapok-kapok gitu loh. Gak kapok-kapok gitu. Masya Allah. Ketipu terus. Kayaknya kemenangan itu dibuai dengan janji kayak gituan. Enggak. Kemenangan itu dengan kembali kepada agamanya. Dengan betul-betul dia melakukan pendidikan tarbiyah dengan agamanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara problem kaum muslimin, ini perpecahan di antara kaum muslimin yang betul-betul melemahkan. Melemahkan kaum muslimin. Yang Allah katakan, atiullaha war rasul wala tanasau fatat habarihukum. Allah katakan, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wala tanasau, jangan berselisih. Watat habari hukum, fatafsalu, kamu akan gagal. Watat habari hukum, dan akan hilang kekuatan kamu. Perintah taat kepada Allah dan Rasul, jangan berselisih, akan membuat gagal, hilang kekuatan. Kalau dibalik, ikhwan, kenapa muslimin dia gagal? Karena hilang kekuatannya. Kenapa hilang kekuatan? Karena berselisih. Kenapa berselisih? Karena semangat taat kepada Allah dan Rasulnya itu rendah. Alhamdulillah. Dan musuh sangat ingin sekali muslimin berselisih terus, dipecah jadi kecil-kecil. Gerakan yang paling akan menyatukan muslimin, yang paling dahsyat itu sungguhnya gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga menjadi umat yang bertauhid dan ittiba. Maka ini yang paling disuarakan pemecah belah umat. Dibalik. Tauhid itu gerakan untuk menyatukan umat supaya hanya Allah yang disembah. Jangan nyembah setan, jangan nyembah Nyi Roh Kidul, jangan nyembah demit, jangan nyembah raja, sembah Allah. Menyeru kepada ittiba, ikuti jalan Nabi, jangan ikuti jalan hawa nafsunya manusia, bos ini, para pemimpin ini, imam ini, ikuti Nabi. Ini kalau terwujud, ngeri. Oh, manusia akan kelihatan berbondong-bondong bersatu di atas jalan yang sangat luar biasa ini. Maka ini dihancurkan. Ini dakwah sesat, dakwah pemecah belah, dakwah perusak. Bahkan kalau perlu antek-anteknya Yahudi, malah diwalik-walik enggak karuan. Diwalik-walik enggak karuan. Karena memang diantaranya musuh untuk memelihara lemahnya kaum muslimin dibuat kecil-kecil. Dibuat kecil. Sehingga kalau pengen retak-retak-retak itu gampang. Pengen nyikati satu-satu gampang. Alhamdulillah. Maka harus ada semangat untuk senantiasa kembali kepada kitab dan sunnah dan ilmu dakwah yang akan menyatukan ini kaum muslimin. Hatinya itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada jalan Islam. Itu yang akan menyatukan kaum muslimin. Maka yang paling sedikit berselisih adalah ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis. Kenapa perselisihan ilmiah sedikit? Karena sumbernya itu jelas. Tapi begitu masuk kepada pemikiran ahlul bid'ah, semuanya perselisihan itu ribuan. Karena masing-masing dengan akalnya, dengan pikirannya. Ya Allah, ini problem yang ke berapa? 4. Kemudian problem yang 5 diantaranya, bahwa sering sekali umat Islam itu senang menang, pengen menang tapi tanpa persiapan. Pengen menang tapi enggak persiapan. Tidak mempersiapkan, yaitu bagaimana dia bisa menjadi pemenang tanpa persiapan. Ya Alhamdulillah, apa persyaratan persiapan untuk menang itu? Paling tidak 2. Yang pertama adalah kuatul iman, kuatul imaniyah. Yang kedua kuatul madiyah. Ini 2 persiapan kemenangan. Dan ini yang diperintahkan Allah agar kita mempersiapkan. Kemenangan kaum muslimin itu ketika Allah bersama dengan muslimin. Kapan Allah akan bersama dengan muslimin? Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'as sabirin. Pertama, kalau Anda ingin Allah menyertai Anda, membersamai Anda, dan kehancuran muslimin itu bukan karena hebatnya musuh, tapi karena larinya Allah dari kita. Ditinggalkannya kita oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita menjadi sangat lemah dan gampang dikuasai oleh musuh. Kenapa kita ditinggal oleh Allah, tidak dibersamai oleh Allah? Karena kita jauh dari nilai-nilai iman dan ketakwaan, iman dan kesabaran. Untuk Allah bersama dengan kita, apa kata Allah? Supaya kita menjadi orang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Maka harusnya konsentrasinya itu bagaimana mengantarkan, mendidik kaum muslimin menjadi umat yang bertakwa. Ini yang menjadi kuncinya. Bagaimana mendidik kaum muslim menjadi umat yang bertakwa? Bagaimana dia jadi Quran, dia jadi sunnah, kemudian melaksanakan ajaran yang ada di situ. Nah, ini pendidikan untuk menuju kepada jenjang ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang ada kita bukan gerakan untuk ngaji, gerakan untuk rapat dan rapat dan rapat dan rapat, lalu mengadakan aksi. Tapi kalau sudah waktunya ayo ngaji, langsung ngantuk. Di majelis itu langsung ngantuk. Kalau sudah urusan ngaji itu ngantuk pertama kali, tidur nyenyak di majelis. Tapi kalau rapat, semangat, repet, terus. Seakan-akan kehebatan umat Islam itu dengan koordinasi rapat. Enggak. Pertama harus faham dulu Islam. Faham dulu tentang agamanya. Sehingga dia tahu apa yang akan diperjuangkan itu tahu. Akan diperjuangkan tauhidnya, tahu sunnahnya, tahu. Ketika dia tidak faham tentang tauhid dan sunnah, gerakannya itu pasti kacau. Hanya mengikuti kepuasan hawa nafsu. Nanti pasti merujuknya bukan kepada ulama. Merujuknya kepada para juhala. Tokoh-tokoh politikus. Ulama malah disingkirkan. Ulama enggak tahu wake, ulama enggak tahu kenyataan, enggak tahu realitas. Ulama itu taunya hanya baca di depan buku. Oh, dilecehkan ulama. Padahal kita ini orang yang beramalnya harus dengan ilmu, yang harus kembalinya kepada ulama. Ini fenomena muslimin. Kenyataan muslimin demikian. Yang menjadi idola itu tokoh-tokoh gerakan yang kalau dia bisa agitasi, semangat, pidatonya berapi-api, tapi tidak mendidik dengan ilmu. Ini kesalahan yang demikian. Persiapan pertama itu adalah mempersiapkan kuatul iman, kekuatan iman, sehingga menjadi generasi tahan banting. Bagaimana antum menciptakan, mencetak seperti generasi Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ini cetakan dari madrasah pendidikan Quran dan Sunnah, sehingga jiwanya itu jiwa orang yang betul-betul militan di atas ilmu, di atas ketakwaan. Pendidikan kita rata-rata begitu, pendidikan hasilnya bisa dibeli. Kalau sudah dapat uang, kekuasaan, sudah lenyap semuanya. Lenyap semuanya. Karena tidak memiliki, ya ini, tidak memiliki hati yang telah diwarnai dengan tarbiyah yang benar. Ikhwati fillah, antum perhatikan, letak kelemahan kita itu ketika kita menjauh dari agama, menjauh dari tauhid dan agama. Tauhid dan ittiba, itu kuncinya di situ. Ada dua pelajaran besar, ada dua pelajaran besar dalam sejarah. Yang satu menunjukkan cacat tauhid, yang satu menunjukkan cacat ittiba. Perang Uhud dan perang Hunain. Perang yang Allah memberikan pelajaran bagaimana muslimin kalah dan menelan pil pahit. Pil pahit. Perang Uhud menyedihkan bagi Nabi. Sampai Nabi sendiri pun giginya rompal. Dan wafatnya paman tercinta Hamzah dan 70 syuhada Uhud. Dari mana datangnya kekalahan ini, ikhwan? Dari penyelisihannya terhadap perintah Nabi. Waktu itu Nabi memerintahkan pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud, yang kira-kira jumlahnya 50-an, supaya bertahan di situ, jangan turun sampai mendapatkan komando dari Nabi. Baik mereka melihat kita menang atau kalah, kalian melihat kami menang atau kalah, jangan turun. Itu perintahnya sudah sangat jelas. Episode pertama, peperangan gemilang. Sampai pasukan kafir itu terpukul mundur. Terpukul mundur. Khalid bin Walid waktu itu masih menjadi panglima pasukan kafir. Kemudian ketika pasukan kafir sudah mundur, muslim yang di bawah ini sudah mulai lumpuk-lumpuk ghanimah, sudah mulai ngumpul-ngumpulkan ghanimah. Yang di atas ibaratnya sebagian kemecer. Teman-temannya sudah ngumpulkan ghanimah. Ghanimah, ghanimah. Lalu mereka pengin turun dengan keyakinan musuh sudah kalah. Diingatkan ke sang panglima yang mimpin di Bukit Uhud, jangan turun. Ingat pesan Nabi, jangan turun walaupun melihat kalah atau menang. Jangan turun, tetap di situ. Tapi enggak digubris, sebagian besar turun. Tinggal kira-kira 10 orangan di Bukit Uhud ini. Khalid bin Walid yang melihat Bukit Uhud kosong, maka dia balik lagi menguasai Bukit Uhud. Dihajarlah muslimin yang ada di situ, dan kemudian muslimin dihajar dari Bukit Uhud ini, yang di bawah kocar kacir sampai kacau balau. Walaupun pada akhirnya tumbuh lagi kemudian kepahlawanan kaum muslimin sampai kemudian bisa Allah berikan kemenangan lagi. Tapi telah memakan korban sekian banyak. Ikhwan, yang akan Allah berikan pelajaran ketika kondisi sampai seperti ini, sampai mereka bertanya-tanya, anna hada, kok bisa begini? Kok bisa begini? Anna hada. Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum. Ini adalah akibat ulah kalian sendiri. Di mana letak kesalahannya, ikhwan? Di mana letak kesalahannya? Menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi wasiat Nabi. Ini pangkal kekalahan. Ini pangkal kekalahan. Sekarang pertanyaannya, muslimin sekarang ini kondisinya hina sehina-hinanya, dijadikan keset oleh orang kafir, dijadikan ini makhluk-makhluk rendahan yang tidak ada harganya di mata orang kafir dan dipermainkan. Pertanyaan, kira-kira ada enggak ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang diselisih oleh muslimin? Ada enggak? Oh, kalau merem aja bisa langsung rrrt, bisa ngitung. Kalau merem aja, bukan hanya satu dua. Waktu perang Uhud hanya menyelisih satu perintah Nabi. Kita ini menyelisih perintah Nabi banyak, puluhan. Kalau di daftar itu bisa puluhan, bisa ratusan. Wajar kalau muslimin kemudian dalam kondisi terhina, dalam kondisi seperti ini. Ini satu. Yang kedua, pelajaran pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fathul Makkah. Waktu itu Nabi ingin membawa para sahabat dan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, sehingga jumlahnya sangat banyak, untuk menaklukkan suku Hawazin yang belum mau takluk. Suku Hawazin yang tinggal di Hunain. Di antara muslimin yang masih lemah ilmu dan imannya, yang baru ikut masuk Islam, di antara mereka mengucapkan kalimat, kita tidak akan kalah dengan jumlah yang sebesar ini. Kemana hati tawakalnya, ikhwan? Kemana tawakalnya hati awan di situ? Kepada jumlah yang banyak. Allah ingin berikan pelajaran bahwa jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka Allah katakan, "Idh a'jabatskum wa yauma Hunain, idh a'jabatskum," dan pada hari peperangan Hunain, ketika kalian dibuat takjub, "Idh a'jabatskum kasratukum," ketika kalian dibuat takjub dengan banyaknya jumlah kalian, "walam tughni ankum syai'an," dan ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Tidak memberikan manfaat apapun. Jumlah yang banyak, ikhwan, kalau kelasnya itu kelas untuk, kelas buih, untuk, tahu untuk enggak? Buih enggak menakutkan. Orang tidak akan gentar. Dan ini yang digambarkan oleh Nabi, kayak ini kualitas muslimin di zaman kita ini seperti kualitas buih. Nabi pernah mengatakan, menerangkan, "Yushiku antada'a alikumul umam." Hampir-hampir datang waktunya kalian wahai kaum muslimin akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa kafir, "kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha," seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Kalau zaman Nabi hampir datang waktunya, di zaman kita telah datang waktunya. Telah datang zamannya di mana orang-orang kafir memperebutkan muslimin seperti orang yang mengundang untuk menyantap makanan di meja hidangan. Para sahabat yang waktu itu hanya kenal kemuliaan tanya kepada Nabi ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Nabi? Kata Nabi apa? Bal antum kathirun, jumlah kalian bahkan banyak. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kamu itu seperti buih. Kamu seperti untuk di sebuah aliran yang Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati para musuh rasa takutnya kepada kalian. Walayansi annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah cabut rasa takut dari hati musuh kalian kepada kalian sehingga musuh enggak ada takutnya kepada kalian. Walayaktifannallahu fi qulubikumul wahn. Sebaliknya Allah meletakkan penyakit al-wahn, penyakit kerapuhan di hati kalian. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Umat Islam cinta dunia. Tes. Pada waktu azan, berapa yang meninggalkan tokonya, berapa yang meninggalkan kantornya, berapa yang meninggalkan pekerjaannya secara umum, semuanya diletakkan, ditinggalkan, kemudian perhatian dengan sholat. Lihat berapa banyak. Itu tes yang menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada dunia. Termasuk lihat bagaimana pejabat-pejabat muslimin. Ada enggak mereka ketika menjabat itu kemudian lantang menyuarakan tentang Islam memiliki peran besar untuk Islam? Alhamdulillah. Hubbud dunya, dunia di atas segala-galanya. Kalau perlu agama ini sekedar untuk cari dunia aja, harta dan kekuasaan. Sehingga walaupun dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama enggak ada masalah. Gak ada masalah. Antum bisa bayangkan di zaman dulu ada namanya Nasakom. Apa itu? Nasionalis, agamis, komunis. Wong beragama kok iso gabung sama komunis itu bagaimana? Gak ketemu. Ini seperti air dan api. PKI itu anti Tuhan, agama itu menegakkan tauhid. Kok bisa menyatu? Itu enggak ada dalan itu sebenarnya enggak ada. Kok bisa? Kalau bukan karena rusaknya prinsip yang dipegang. Ikhwatibillah. Kemudian takut mati sehingga takut dengan segala resiko berkaitan dengan agama itu. Bandingkan dengan waktu Khalid bin Walid memimpin peperangan, apa kata Khalid ketika datang kepada musuh? Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Saya, kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian pada kehidupan. Ini pasukan-pasukan tangguh seperti ini yang membuat musuh itu dia akan gemeter melihat atau yaitu berhadapan dengan pasukan model kayak gini. Ikhwanillah, ini keadaan muslim seperti itu. Maka wajar kemudian kita dalam kondisi terhina, dalam kondisi kita ini terhina. Karena posisi kita sangat lemah. Kita ini seperti buih. Buih itu berjalannya menentang arus atau ikut arus? Hah? Ikut arus atau menentang arus? Ikut arus. Sekarang kalau kamu antum lihat muslimin keumumannya, mayoritasnya muslimin, itu rata-rata mereka orang-orang yang punya prinsip pokoknya kalau tidak Islam enggak. Atau yes bilah umume urip. Gimana? Yang mana ini? Ya umumi yang menunjukkan dia tidak punya prinsip-prinsip tentang Islamnya. tentang agamanya. Ini kualitas buih, ghusa. Maka wajar kalau muslimin menjadi bulan-bulanan orang kafir karena enggak punya harga diri dan enggak punya prinsip yang jelas. Ini kekuatan pertama, kuatul iman. Ini harus dipersiapkan kekuatan iman. Itu dengan cara mendidik kaum muslimin dengan pendidikan agama, mengajarkan Quran dan sunnah, biar dia punya akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, punya identitas Islam. Yang kedua, kuatul madiyah, kekuatan materi. Kekuatan materi. Apa kata Allah, ikhwan? Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa miribatil khail turhibuna bi'atu wallahu atuwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan-kekuatan yang bisa menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Kekuatan yang bisa kalian persiapkan. Kata Nabi, al-quwah hiya ar-ramyu. Kekuatan itu lemparan. Kalau dulu mungkin pelintang-pelintangan, ya sekarang lempara-lempara senjata, tembak yang paling canggih. Sehingga sebagian ulama mengatakan, seandainya di zaman ini ada senjata yang cara mengoperasikannya kita harus belajar kepada orang kafir, itu ada kewajiban muslimin belajar mempelajarinya. Ini mengoperasikan senjata itu sampai dia memiliki keterampilan. Sekarang alat-alat perang itu tank, senjata-senjata canggih, pabrik-pabrik produksi alat-alat perang. Pertanyaannya, yang dipunyai oleh muslimin pabrik apa? Hah? Pabrik pesawat, pabrik kapal terbang, kapal selam, pabrik senjata, pabrik nuklir, pabrik yang mana yang dimiliki muslimin, ikhwan? Kita ibaratnya baru modal pisau dapur menghadapi musuh yang mereka sudah bawa macam-macam. Bagaimana musuh akan gemeter melihat kita? Dua-duanya kita ini sedang lemah semuanya. Kuatul iman off, lemah. Kita betul-betul sedang dalam kondisi yang sangat drastis. Kuatul madiyah juga lemah. Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan membuat musuh gemeter melihat kita itu apa? Gak ada. Alhamdulillah, maka ini yang harus kita sadarkan pada diri kita, bahwa di antara problem muslimin itu adalah pengen menang tetapi tanpa persiapan, sehingga hanya menghayal menang. Dia menghayal menang tapi dia tidak mempersiapkan faktor-faktor kemenangan yang harus dia wujudkan. Dan seperti tadi yang dikatakan Allah dalam ayat, mencetak generasi ya butunani la yusriku nabi syai'an. Generasi yang mereka semata-mata hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mempersiapkan generasi ahli tauhid. Mempersiapkan generasi ahli tauhid. Ini yang membutuhkan pendidikan lama. Bagaimana muslimin betul-betul mereka jiwanya itu jiwa ahli tauhid. Ini harus dipersiapkan. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Maka pertolongan Allah itu bil asbab, dengan sebab. Dan kita semuanya bisa menjadikan, mengambil peran bagian pada dakwah ini untuk menyebarkan Islam supaya manusia betul-betul mereka mengenal Islam. Kita masing-masing harus mengambil peran di dalam dakwah penyebaran Islam, sehingga li'lai kalimatillah meninggikan, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-11, baca. Ulama yang selamat mencari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya bagi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, merosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali pada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan, sebagai realisasi dari firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, yang ke-11, ikhwani fillah, beliau mengatakan Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu, tungkirul qawanin al-wad'iyah, mengingkari hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kata lain, mengingkari semua hukum jahiliyah. Jadi hukum itu hanya ada dua, Islam dan jahiliyah. Semua yang bertentangan dengan Islam itu namanya hukum jahiliyah. Dan Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka ikuti? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Lalu Allah tantang, apa memangnya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin? Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah taala. Allati ya min waqil bashar, yaitu hukum yang merupakan buatan manusia, limukhalafatiha hukmal Islam, karena kita mengingkari, kenapa? Karena menyelisih hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allah li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Dan ahlu sunnah wal jamaah firqatun najiyah menyeru manusia untuk benar-benar bisa mempraktekkan kitab Allah Al-Quran yang Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Dan Allah itu lebih tahu apa yang akan menjadi baiknya manusia, apa akan menjadikan baiknya manusia, Allah lebih tahu. Artinya semua yang Allah turunkan dari hukum Allah itu semuanya dengan ilmu Allah dan untuk kebaikan manusia yang hakiki. Adapun manusia enggak tahu tentang apa yang terbaik untuk dirinya, enggak tahu. Wa wasabitun, dan hukum Allah itu sabit, kokoh, la tatabaddal ahkamu alamaddal ayam. Dan hukum Allah itu kokoh, tidak berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Kalau manusia revisi bolak-balik. Bolak-balik revisi. Edisi revisi. Karena manusia memang terbatas. Pandangannya terbatas, akalnya terbatas. Sangat sering dikuasai hawa nafsu. Wala yatatawwar hasbaz zaman, dan tidak berubah dengan berubahnya zaman. Hukum Allah tidak berubah dengan berkembangnya zaman. Zaman itu milik Allah, dan Allah yang menciptakan zaman, dan Allah tahu apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Wa inna sababa syaqail alam amatan wal alam islami khasatan. Sesungguhnya sebab kebinasaan, kehancuran dunia secara umum dan alam islami secara khusus, wa mayulaqihi min mataib wa dhul wa hawan, dan apa yang mereka dapatkan dari segala kesulitan, kesengsaraan, kehinaan, sebabnya apa itu? Huwa tarkuhu al-hukmi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallam. Karena dia meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallam. Wala izza lil muslimin illa biruju' ila ta'alimil Islam afradan wa jama'at. Dan tidak akan ada kemuliaan bagi muslimin kecuali dengan cara kembali kepada mempelajari Islam, kembali kepada ajaran-ajaran Islam, sehingga dia bagaimana berakidah dengan akidah Islam, beribadah dengan ibadah Islam, berakhlak dengan akhlak Islam, berpemikiran dengan pemikiran Islam, baik secara pribadi atau jamaah. Wahukumat, demikian pula para penguasanya. Amalan biqaulihi ta'ala, sesuai itu dalam rangka mengamalkan firman Allah ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu merubah dirinya sendiri, dengan dia semakin perhatian dengan agama Allah, semakin dia tampil mendekatkan diri kepada Allah, berhias dengan ajaran agama Allah. Ini yang akan menjadikan kaum muslimin yaitu mulia. Ah, ini dulu ikhwan yang kita sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kita tutup, kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.